بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، معاشر المسلمين، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah beramal ibadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atau syarah atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Hari ini ma'asyiral muslimin, bab yang kita bahas adalah tentang At-Taflis. Apa itu At-Taflis? Secara umum memiliki arti bangkrut dalam bahasa Indonesia, atau kadang juga disebut pailit, ya, bangkrut atau pailit. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, at-taflisu lughatan ma'khudun minal fulus. Orang Indonesia populer itu fulus. Fulus, ya. Dalam bahasa Arab, fulus itu diartikan an-naqdu min ghairi dhahabi wal fiddah. Yaitu uang yang dibuat bukan dari bahan emas ataupun dari bahan perak. Kalau emas itu kita bilang dinar. Kalau perak itu kita bilang dirham. Yang tidak dibuat dari emas, tidak juga dibuat dari dirham, itu disebut dengan fulus. Atau kalau kita mungkin disebutnya uang recehan. Ya, uang receh. Ada uang 100 ribu, ada uang 50 ribu, tapi ada uang pecahan 200, pecahan 500 yang kadang, kalaupun jatuh tidak diambil. Ya, saya lihat sebagian masyarakat jatuh uang 200 begitu, atau kadang 500 mungkin dibiarkan saja. Kalaupun hilang tidak dicari. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-fulus, al-fals atau al-fulus. Yaitu mata uang yang tidak dibuat dari bahan emas ataupun perak. Itu dari sisi bahasa. Adapun dari sisi pengertian istilah, ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa at-taflis artinya bangkrut atau pailit. Ya, di mana satu kondisi di mana seseorang hutangnya lebih besar daripada harta yang dia miliki. Jadi dia berada dalam kondisi ketidakmampuan untuk bisa menunaikan kewajiban hutang yang sudah jatuh tempo. Ya, jadi hutangnya sudah jatuh tempo, tetapi dia tidak bisa membayarnya, ya, tidak bisa menutup kewajibannya. Itu bisa disebut dengan at-taflis atau bangkrut atau pailit. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala, Imam Muslim begitu pun Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang muflis? Siapa orang yang pailit? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama wala mata'. Orang yang muflis itu menurut kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak punya dirham. Dia tidak punya uang. Wala mata', dan dia pun tidak punya harta. Jadi uang tidak ada, aset pun tidak ada, atau harta pun tidak ada. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai bentuk tanggapan atas jawaban para sahabat, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku, man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, adalah orang yang kelak akan datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, dan membawa pahala zakat. Artinya dia membawa pahala yang sangat banyak, salat, puasa, dan zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, dan dia datang dalam kondisi pernah syatam, pernah mencela saudaranya. Wa qadzafa hadza, dan dia pun dulu ketika di dunia pernah menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, dan dia pernah memakan harta orang lain. Wasafaka dama hadza, dan dia pernah menumpahkan darah orang lain. Wadaraba hadza, dan dia pernah memukul orang lain. Fayu'ti hadza min hasanatihi, maka orang-orang yang pernah dia zalimi, baik yang pernah dia cela, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia tuduh, yang pernah dia ambil hartanya, dia pukul badannya, yang pernah dia tumpahkan darahnya, mereka semua mengambil bagian dari kebaikan yang dibawa oleh orang tersebut. Jadi pahala yang dia bawa, para pemirsa Niaga TV, baik itu berupa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, dibagikan kepada orang-orang yang terzalimi. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ, maka apabila telah habis kebaikan-kebaikannya, qabla an yaqdi ma alaihi, sebelum dia menyelesaikan kewajiban. Ini harus jadi pelajaran bagi kita, bagaimana pahala dari amal ibadah yang kita lakukan kelak pada hari kiamat akan diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Lalu bagaimana seandainya pahala amal ibadah itu habis dibagikan kepada orang-orang yang kita zalimi? Apa yang terjadi? Ukhidha min khotayahum, maka diambillah dari dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi. Faturihat alaihi, kemudian dibebankan kepada orang yang pernah menzalimi. Thumma turiha finnar, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah hakikat muflis yang sebenarnya, hakikat bangkrut yang sebenarnya, hakikat failit yang sebenarnya, yaitu orang-orang yang ketika di dunia mereka melaksanakan ibadah salat, mereka membayar zakat, mereka berpuasa, tetapi di waktu yang sama banyak kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan, sampai kelak pada hari kiamat kebaikannya itu tidak bisa menutupi kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan, sehingga orang-orang yang pernah dia zalimi dosanya dipindahkan kepada orang yang zalim tersebut, walaupun mungkin dia tadinya membawa pahala yang besar, sehingga bukannya pahalanya mengantarkan dia ke dalam surga, tetapi kezalimannya telah mengantarkan dia masuk ke dalam api neraka. Oleh karenanya, para pemirsa Niaga TV, dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaquz zulma fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian kezaliman, Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah akan berubah menjadi kegelapan kelak pada hari kiamat. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini beliau berkata, "Anna hadza haqiqatal muflis." Inilah orang yang bangkrut dalam arti yang sebenarnya. "Wa amma man laisa lahu malun wa man qalla maluhu fannasu yusammunaha muflisan." Adapun orang yang tidak punya harta atau yang hartanya sedikit, manusia menilainya sebagai orang yang bangkrut. Walaisa huwa haqiqatul muflis. Walaupun itu bukan kebangkrutan yang sebenarnya. Li'anna hadzal amra yazulu wa yanqati'u bimautihi. Karena sedikitnya harta, atau kita tidak memiliki apa namanya harta, itu akan selesai setelah kematian. Kalaupun tidak banyak harta, ya kalau sudah kematian, ya memang putus semua. Jangankan yang tidak punya harta. Yang punya harta pun kalau sudah kematian, putus semua, kata Imam An-Nawawi. وَرُبَمَا يَنْقَتِئُ بِيَسَارٍ يَحْسُلُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ. Bahkan yang namanya kebangkrutan di dunia, itu bisa hilang. Ya mungkin hari ini dia bangkrut, beberapa bulan ke depan, dia mendapatkan kemudahan, dia mendapatkan kelapangan, dia mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Wa innama haqiqatul muflis hadza al-madhkuru fil hadis. Sebenarnya, orang bangkrut yang hakiki adalah yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita baca. Fahuwal haliku al-halakut tam. Dialah orang yang celaka dengan kecelakaan yang sempurna. Wal ma'dumu al-i'damul muqta. Ya, dan dia adalah orang-orang yang kehilangan kebaikan-kebaikan dengan kehilangan yang sempurna. Diambil kebaikannya, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Dan kalau kebaikannya sudah habis, giliran dosa-dosa, keburukan-keburukan orang yang pernah dia zalimi, dipindahkan kepada orang yang bangkrut tersebut. Inilah hakikat kebangkrutan yang sebenar-benarnya. Para pemirsa Niaga TV, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Idza lazimahu daynun halun fatulib." Apabila seseorang telah wajib atasnya pembayaran hutang, artinya hutangnya sudah jatuh tempo, fatulib, maka tentunya orang yang begitu akan diminta. Diminta kepadanya agar dia melunasi hutang. Fadda al-i'sar. Ketika diminta kepadanya pembayaran hutang, dia mengklaim bahwa dirinya i'sar. Berada dalam kondisi sulit. Nah ini muncul pertanyaan. Kalau ada orang punya hutang, sudah jatuh tempo, lalu dia mengaku berada dalam kondisi yang sulit. Dalam arti tidak bisa membayar hutang. Apa yang harus kita lakukan? فَإِنْ أُهِدَ لَهُ مَالٌ حُبِسَ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى إِسَارِهِ. Kalau kita mengenal dia, bahwa biasanya dia memiliki harta, artinya kita ragu terhadap pengakuan bahwa dia tidak punya harta. Ah masa sih dia tidak punya harta? Dia kan seperti ini. Maka dalam kondisi tersebut, orang itu bisa saja hubis. Dimasukkan ke dalam sel. Dimasukkan ke dalam penjara. Dan dia tidak dikeluarkan hatta yuqima bayyinatan ala i'sarihi. Sampai dia bisa mendatangkan bukti-bukti bahwa dia benar-benar dalam kondisi sulit. Jadi ada orang punya hutang, sudah jatuh tempo, diminta. Dia mengatakan, saya tidak bisa bayar. Bagaimana yang harus kita lakukan? Ya dilihat, kalau memang dia memang biasanya beberapa waktu yang lalu kita masih lihat dia memposting mobil baru misalnya, atau tas harganya ratusan juta dan lain sebagainya, maka dia bisa diamankan oleh pengadilan, oleh pihak yang terkait. Untuk apa diamankan? Untuk diminta agar dia yuqimu bayyinatan. Agar dia mendatangkan bayyinah, bukti. Ala i'sarihi. Ya, bukti atas kesulitan yang sedang dia hadapi. Wa illa. Tetapi, kalau memang kita mendapatkan dia berada dalam kondisi yang sulit, artinya kan tadi kondisi yang pertama, kita melihat dia lapang. Maka kita berhak untuk meminta bukti bahwa dia susah. Tetapi kalau kita memang mendapatkan dia tidak dalam kondisi lapang, memang kita melihat beberapa bulan ini dia berada dalam kesulitan, dan ketika hutang itu jatuh tempo, dan kita memang tahu dia berada dalam kesulitan, khulliya sabiluhu. Maka kita berikan dia jalan, ila an yusar. Sampai dia diberikan kemudahan. Ini sebagaimana yang Allah firmankan. Ya wa in kana apa dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Allah katakan ya, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang kepada kita berada dalam kondisi usrah, yaitu berada dalam kondisi yang sulit, maka kita kasih dia kesempatan beberapa bulan atau beberapa waktu, ila maisarah, sampai dia berada dalam kondisi yang lapang. Ini kalau kita tadi apa? Melihat bahwa dia memang berada dalam kesulitan. Fa in kana lahu malun. Tetapi jika seandainya dia memiliki sejumlah harta. Wamtana'a minal wafa'. Tetapi dia tidak mau membayar hutang. Ba'ahul hakimu wa wafa anhu. Maka dalam kondisi ini, yaitu kondisi hartanya ada, dia tidak mau bayar hutang, maka pengadilan bisa menjual harta tersebut, kemudian pengadilan membayar hutang atas orang tersebut. Hartanya ada, asetnya di mana-mana, tapi dia tidak mau bayar hutang. Maka pengadilan bisa mengambil alih harta tersebut, bukan untuk disita, tetapi untuk dijual, untuk kemudian hasil penjualannya diberikan kepada orang-orang yang memiliki piutang. Ya, memiliki apa? Piutang atas orang tersebut. Fa'in lam yafi maluhu bidainihi. Apabila hartanya tidak cukup, hartanya dijual. Dan ternyata harta yang sudah dijual itu tidak cukup untuk menutup hutangnya. Wasa'ala huwa aw wakiluhu aw ghurama'uhu al-hakima al-hajara. Kemudian dia itu orang yang sulit membayar hutang. Atau wakilnya. Atau orang-orang yang memiliki hak. Meminta kepada hakim agar orang ini diboikot. Hujira alaihi. Maka orang ini bisa terkena boikot. Artinya dia tidak bisa melakukan transaksi yang bisa merugikan orang-orang yang memiliki hak dari dia. Ya misalnya melihat kondisi tersebut, maka orang-orang yang memiliki hak ya dari orang yang bangkrut ini bisa mengajukan pailit. Ya bahwa ini orang harus dihajar, yaitu diboikot, ya agar nanti hartanya diamankan, jangan sampai hartanya digelapkan, diubah namanya atau dipindahkan dan lain sebagainya. Faida hajaro atau faida irnam, faida hajaro, maka apabila hakim telah menjatuhkan boikot. Lam yanfadh tasarrufuhu fil mal, maka dia tidak boleh lagi melakukan transaksi atau kegiatan terkait dengan harta yang dia miliki. Dan ini terus berlangsung, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, وَتَسْتَمِرُّ هَذِهِ النَّفَقَهْ إِلَىٰ أَنْ تُبَعْ أَمْوَالُهُ وَتُقَسَّمْ. Dan hal ini ya terus-menerus diterapkan, yaitu boikot, sampai harta yang dia miliki dijual kemudian dibagikan. Ini kondisi apa namanya, orang yang bangkrut, kemudian orang-orang yang punya hak ataupun mungkin wakilnya ataupun mungkin dia sendiri mengajukan ke pengadilan bahwa dia pailit atau dia bangkrut. Kemudian pengadilan akan mengumpulkan semua aset yang dia miliki untuk dijual dan nanti untuk dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hak ya terkait dengan harta tersebut. Tentunya tidak akan tertutup semua, tetapi nanti dibagikan sesuai dengan nisbah atau persentase hutangnya. Ya, sebagaimana akan dijelaskan. Lalu dikatakan di sini, وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِيَالِهِ مِنْهُ. Walaupun nanti hartanya sudah diboikot, tetap dia diberikan akses untuk bisa menggunakan harta tersebut, tetapi sebatas untuk nafkah al-wajibah. Jadi dia tidak bisa menjual tanah yang luas itu atau rumah yang banyak itu, tidak bisa dia jual. Nanti pengadilan yang menjual, lalu pengadilan membagikannya kepada orang-orang yang memiliki hak di dalam harta tersebut. Tetapi dia masih diberikan akses, diberikan kesempatan untuk menggunakan harta yang dia miliki untuk memenuhi kebutuhan dasar dia. Sekedar dia bisa makan dan minum, itu tetap diberikan apa namanya jalan. Ya, tidak diboikot sampai dia misalnya mati kelaparan atau misalnya dia menjadi tidak ada pemasukan sama sekali, tidak seperti itu juga. Maka dikatakan di sini, wa yunfaqu alaihi wa ala iyalihi minhu. Maka diberikan nafkah atas orang yang bangkrut tersebut dan atas keluarganya dari harta tersebut. Wa in lam yakun lahu kasbun. Kalau dia tidak memiliki pekerjaan. Tapi kalau dia bangkrut, tapi di waktu yang sama dia masih terikat dengan perusahaan tertentu misalnya, ya tentunya tidak diambil kebutuhan hidup dia dari harta yang diboikot tersebut. Tapi dari apa? Dari pemasukan rutin yang dia miliki. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wal aslu fil hajri alal muflis. Adapun dasar tentang boikot terhadap orang yang bangkrut adalah apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan yang lainnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya Rasulullah pernah menghajar, memboikot Mu'az bin Jabal ya atas hartanya. Wa ba'ahu fi dainin kana 'alaihi. Bahkan Nabi menjual hartanya ya dikarenakan hutang yang dia miliki. Hadis ini riwayat Imam Ad-Daruqutni. Lalu dikatakan di sini, thumma yabi'uhul hakimu. Kemudian pengadilan akan menjual hartanya. Wa yahtab. Dan berhati-hati. Artinya jangan sampai nanti sembarangan saja. Ya harus berhati-hati. Artinya dilihat kalau tanah NJOP-nya berapa, harganya berapa, pasarannya berapa, tidak asal jual saja, berhati-hati. Wa yuqassimuhu ala qadri duyunihim. Kalau aset itu sudah laku dijual, maka dibagikan hasil penjualannya sesuai dengan persentase hutangnya. Misalnya yang punya hak dari dia 10 orang. Maka kita jumlah dari 10 orang ini berapa total hutangnya. Misalnya dari si Pulan dia punya hutang misalnya berapa? 100 juta. Ke si Pulan dia punya hutang misalnya berapa? 50 juta. Ke si Pulan dia punya hutang berapa? Sekian juta. Maka itu dijumlahkan semua kemudian dibagi. maka nanti dapat si fulan ini presentasenya dari jumlah total hutang adalah sekian persen, si fulan sekian persen, nanti uang yang dihasilkan dari penjualan berapa, maka dibagikan sesuai dengan apa namanya jumlah tersebut, nisbahnya. Jadi cara membagikannya bukan dibagi rata, nanti tidak dibagi rata, tetapi dihitung sesuai dengan nilai hutang. Tentunya yang nilai hutangnya besar, piutangnya besar, tentunya tidak disamakan dengan yang kecil, ya. Maka dia nanti bisa dapat lebih besar daripada yang memiliki hak yang lebih kecil. Wa in kana fihim man daynuhu mu'ajjalun yaj'aluhu tahta yadihi wa lam yuqda. Dan apabila di antara orang-orang yang punya hak itu ada orang yang hutangnya belum jatuh tempo, si fulan punya hutang ke beberapa orang, dijual asetnya karena dia dianggap sudah bangkrut, pailit. Tetapi di antara orang yang punya hak itu ada yang baru jatuh tempo 2 bulan lagi misalnya. Apakah dipercepat pembayarannya atau gimana? Dikatakan di sini, wa in kana fihim man daynuhu muajjalun. Apabila di antara orang-orang yang punya hak tersebut ada yang hutangnya belum jatuh tempo, yaj'aluhu tahta yadihi wa lam yuqda. Maka hakim masih menahan apa? Masih menahan harta tersebut sampai nanti dibayarkan ketika sudah jatuh tempo. Aw man indahu bidainihi rahnun khussa min thamanihi biqadri dainihi. Atau di antara orang yang punya hak itu ada yang mendapatkan barang karena dia menggadai, ada barang yang dia pegang, maka diberikan kepadanya hasil penjualan itu sesuai nanti dengan perbandingan nilai barang yang dia pegang. Kan dia menggadai, ada yang memang hutang piutang tanpa gadai, yaitu nanti dikasih dari hasil penjualan aset sesuai dengan apa persentase nilai hutangnya. Ada juga yang belum jatuh tempo maka masih ditahan sama hakim. Ada juga yang dia punya hak tapi di waktu yang sama dia memegang barang milik orang yang bangkrut tersebut, berupa barang gadaian. Ya, maka dihitung sesuai dengan kadar hutangnya. Walau seandainya wajada ahaduhum aina malihi, misalnya dia punya utang ke 5 orang, di antara hutang ke 5 orang itu ada salah satunya hutang berupa barang, yaitu di mana dia belum beres mencicil satu barang. Taruhlah motor. Orang yang diponis bangkrut ini dari sekian banyak hutang yang harus dia bayarkan adalah cicilan motor. Nah, orang yang menjual motor mendapatkan motor itu masih ada. Terbayang ya para pemirsa Niaga TV. Jadi seseorang diponis bangkrut. Lalu orang yang punya hak dari si muflis bangkrut tersebut mendapatkan bahwa barang yang dia jual secara kredit ada di orang tersebut. Misalnya motor. Pertanyaannya, boleh nggak dia ambil itu motor, dia tarik lagi karena dia tahu bahwa konsumennya itu sudah diponis bangkrut. Coba kita lihat. Walau seandainya wajada ahaduhum, salah seorang dari guroma, orang-orang yang punya hak itu, mendapatkan aina malihi, barang miliknya, allati ba'aha lahu, yang pernah dia jual kepada orang yang bangkrut tersebut, fa insya'a doroba ma'al guroma. Kalau dia mau, dia bisa jadikan barang itu untuk dibagi sesuai dengan persentase hutang untuk kawan-kawannya yang lain. Artinya dia katakan, ya sudah kita bayarkan, kita kalau saya nggak usah saya ambil barang itu, tetapi dijumlahkan saja semua itu hartanya, kemudian saya mendapatkan sesuai dengan presentase hutang saya. Itu boleh. Wa in syaa fasakhal bai wa raja'a fiha. Atau kalau mau, dia bisa membatalkan jual beli. Ya otomatis kalau jual belinya batal, barang diambil. Dan apa yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada orang yang bangkrut tersebut. Itu pun mungkin. Ya, itu pun mungkin dilakukan. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bersabda, Rasulullah berkata, dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, "Man barang siapa adraka mendapatkan malahu hartanya biainihi." Hartanya ya, bendanya kelihatan. Inda rajulin, ada di orang yang sudah bangkrut. Fahuwa ahakku bihi min ghairihi. Maka dia lebih berhak atas barang tersebut dibandingkan orang yang lain. Artinya dia bisa bilang, enggak, saya mau batalkan, saya jual beli mobil saya itu. Saya kembalikan, dia sudah bayar DP sekian, tapi belum kasih cicilan. Ini DP-nya saya kembalikan, barangnya saya ambil. Itu boleh dilakukan dalam kasus apa? Ketika barangnya ada di orang yang bangkrut tersebut. Ini mungkin beberapa poin yang apa namanya bisa kita baca, poin-poin intinya sudah kita bahas ya. Walaupun tadi ada poin bahwa ketika seseorang diboikot itu ya tetap aja kita memberikan sisa harta untuk dia sekedar untuk pakaian yang layak dia pakai, lalu makanan pokok yang dia butuhkan ya. Dan juga untuk keluarganya, itu tidak kita jadikan dia lapar atau sampai dia mati kelaparan gara-gara diboikot, tidak seperti itu ya. Walaupun nanti itu kembali kepada pengadilan ya, mereka yang memutuskan apa namanya poin-poin teknis terkait dengan orang yang sudah diponis apa namanya pailit atau bangkrut, kemudian hartanya disita, setelah disita dijual, setelah dijual dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hak sesuai dengan presentase apa namanya hutang atau piutang yang mereka miliki. Allah alam bisab, para pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin pengupas bawang merah AGR BWG 25 dari Agrowindo untuk kebutuhan processing, mengupas bahan bawang merah segar dengan proses yang lebih instan, cepat, efisien, dan hasil memuaskan. Digunakan pada berbagai macam industri dan usaha seperti bisnis pengolahan bumbu, catering, pengolahan pasca panen, dan lain-lain. Material mesin berkualitas, kokoh dan awet, desain compact, kapasitas hingga 25 kg per jam secara kontinu dengan kapasitas sabung hingga 2 kg per proses, dilengkapi dengan motor listrik berkualitas yang hemat konsumsi listrik, dengan saluran inlet untuk air yang akan membilas lapisan kulit yang sudah dikupas, dengan dua saluran outlet untuk mengeluarkan ampas kulit dan hasil secara rapi. Bisa juga digunakan untuk bahan bawang putih, mudah dan praktis digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon, ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Mengawali kebersamaan kita di kesempatan yang kedua ini, kita coba membacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kezaliman yang paling parah yang akan membuat bangkrut di hari kiamat seperti apa? Ya, kalau kita bicara kezaliman yang paling besar adalah asyirk, asyirku, asyirk. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna syirka lazulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, kezaliman yang besar. Di bawah itu ada kezaliman seorang kepada orang lain. Itu pun kezaliman. Ya, baik itu terkait dengan harta, atau kita urutkan, baik itu terkait dengan kehormatan. Ya, misalnya contohnya seseorang pernah menggibah atau memfitnah, itu kan kaitan dengan kehormatan. Atau kaitan dengan fisik. Misalnya seseorang pernah memukul, atau menumpahkan darah, atau yang lain sebagainya. Atau kaitan dengan harta. Misalnya seseorang mengambil, atau mengubah patok tanah. Itu kezaliman juga, dan itu besar. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau terkait dengan hak-hak Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Tetapi kalau itu sudah ada kaitan dengan hak manusia, ya tidak selesai. Kecuali manusia di antara mereka saling istihlal, saling menghalalkan di antara mereka, saling memaklumi, saling memaafkan. Bahkan para syuhada, mereka diampuni semua dosa-dosanya kecuali hutang piutang. Itu jenis yang kedua dari kezaliman. Jenis yang ketiga, itu adalah seseorang menzalimi dirinya sendiri, yaitu dia berbuat maksiat. Ya, atau mungkin boleh juga kita klasifikasikan, menzalimi diri sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang kaitannya dengan hak Allah, ada yang kaitannya dengan hak sesama. Bisa kita katakan begitu. Ya, zalimun li nafsi itu ada dua. Ya, ada yang kaitannya dengan hak Allah, nanti kaitan dengan hak Allah macam-macam. Ada yang kaitan dengan tauhid, kaitan dengan ibadah, dan lain sebagainya. Ada kaitan dengan hak orang lain. Hak orang lain nanti mencakup kehormatannya, mencakup fisiknya, atau barangkali mencakup hartanya. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika sholat, rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah. Beberapa ayat yang saya bisa. Dan rakaat kedua membaca surat Al-Kahfi, beberapa ayat yang saya bisa. Apakah boleh seperti itu? Allah lebih suap. Kalau memang itulah yang mudah, maka tidak masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara min. Ya, bacalah ya apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Ya, bacalah ayat-ayat yang mudah bagi kalian, dari apa-apa yang kalian hafal di dalam Al-Quran. Ya, maka kita tidak membebani diri dengan sesuatu yang tidak sanggup untuk kita kerjakan. Tapi kita pilih ayat-ayat atau surat-surat yang kita anggap mudah, ya, yang sudah kita hafal, kita baca di dalam sholat. Allah alam bissawab. Mohon jawabannya, bayar utang puasa dulu atau Syawal dulu? Kalau dari sisi aulawiyat atau prioritas, tentunya yang wajib adalah lebih utama untuk diselesaikan sebelum yang sunnah. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa di dalam kasus puasa Syawal bahwa qadha itu syarat sahnya puasa sunnah, tidak juga. Misalnya saya kasih perbandingan begini, saya kasih contoh para pemirsa Niaga TV. Misalnya saya hari ini berniat puasa sunnah dan saya masih punya hutang, puasa wajib di Ramadan yang lalu misalnya. Lalu di jam 8 saya katakan, kenapa saya puasa sunnah ya? Kan saya masih punya hutang puasa Ramadan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus membatalkan puasa sunnah itu gara-gara saya masih punya hutang puasa wajib? Tidak. Saya boleh melanjutkannya sampai maghrib. Apakah bisa mengubah niat di siang hari menjadi puasa wajib? Nggak bisa. Karena para ulama berkata, puasa wajib itu niatnya haruslah di malam hari. Berdasarkan hadis Nabi, la siyama liman lam yubayyitin niyah. Tidak sah puasa, puasa wajib maksudnya, bagi yang tidak berniat di malam hari. Adapun puasa sunnah, ya, kita semua sudah tahu. Ada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi datang ke rumahnya, kemudian bertanya apakah ada makanan untuk hari itu. Aisyah menjawab, belum ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, fa'ana sa'imun idhan. Kalau begitu saya puasa saja. Ini menunjukkan bahwa puasa sunnah niatnya boleh di siang hari. Beda dengan puasa wajib. Niatnya harus di malam hari. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah salat witir satu rakaat saja? Apa harus tiga rakaat? Wallahu a'lam bissawab, ya, boleh dilakukan satu rakaat. Ya, tetapi kalau kita ingin melakukannya sebelum tidur, itu bagusnya tiga rakaat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu tidak bisa melaksanakan salat malam, salatlah 3 rakaat sebelum tidur, kata Nabi. Jadi bagusnya 3 rakaat. Ya, walaupun tidak ada larangan 1 rakaat. 1 rakaat itu sebenarnya itu dilakukan dalam kondisi kalau kata Nabi dalam hadisnya, seseorang yang salat di akhir malam kemudian dia khawatir masuknya waktu subuh. Rasulullah berkata, fa in khashiya ahadukumul fajra falyusalliha rak'atan wahidah. Apabila kalian hendak salat witir tetapi kalian khawatir akan masuknya waktu fajar sebelum selesai witir, falyusalliha rak'atan wahidah, maka kerjakanlah witir itu satu rakaat. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana rumahnya disatroni makhluk yang namanya tuyul barangkali ya. Uang keluargaku sering diambilnya. Ini sudah lama makhluk itu mengambilnya. Keluargaku setiap pagi dan petang selalu mengamalkan zikir rutin dan selalu juga membaca surat Al-Baqarah. Tapi qadarullah uang itu selalu hilang terus. Apakah itu namanya musibah yang bisa menggugurkan dosa? Terkait dengan apakah itu musibah? Iya, itu musibah. Musibah itu bisa mencakup fisik, bisa mencakup anak, ya, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Itu musibah. Lalu, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tetap melanjutkan aktivitas zikir yang sudah biasa dilakukan. Ya. Melanjutkan aktivitas apa zikir yang biasa dilakukan, ya zikir pagi petang, ya itu terus dilanjutkan. Yang kedua, hendaknya kita menambahkan dengan amalan yang lain. Ya misalnya dalam hadis Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya adalah jarang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Itu maka kita baca Al-Qur'an. Paling minimal itu adalah surah Al-Baqarah. Dan dari surah Al-Baqarah itu paling minimal 10 ayat. 10 ayat itu mencakup ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 255, 256, 257, dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah. 4, 3, 3, 7 ya. 4, 4 ayat pertama, 3 ayat di 255, 256, 257, dan 3 ayat terakhir lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu paling minimal kita perbanyak baca di mana di dalam dalam rumah, dan itu kita niatkan sebagai bentuk meruqyah diri kita sendiri ataupun meruqyah rumah di mana kita tinggal. Karena Nabi berkata, sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak dimasuki oleh setan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaknya kita menjauhkan rumah-rumah kita dari hal-hal yang buruk. Ya misalnya malaikat tidak masuk ke rumah yang ada patung makhluk yang bernyawa atau gambar atau anjing, maka kita hindarkan. Dan juga kita menghindari amalan-amalan yang bisa menyebabkan setan masuk ke dalam rumah. Apa misalnya tidak menutup pintu di waktu maghrib, tutup pintu, tutup jendela. Lalu ketika masuk rumah lupa membaca bismillah dan mengucapkan salam. Maka biasakan ketika masuk rumah kita mulai dengan bismillah kemudian assalamualaikum. Karena menjadikan setan yang datang dari luar tidak bisa ikut. Ya begitupun ketika keluar membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu kita amalkan secara konsisten. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan yang terbaik untuk kita semua ketika hal-hal itu sudah kita lakukan. Allah Allah besar. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puasa Daud jatuh hari Senin atau hari Kamis, apakah pahala puasa sunnah Senin dan Kamis kita dapat? Ya tergantung niat ya. Kalau niatnya kita puasa Daud ya sudah, niat puasa Daud saja. Toh itu adalah puasa yang paling tinggi. Ya Abdalus Siam Siamu Daud, sebaik-baik puasa puasa Daud. Karena ya sumu yauman wa yuftir yauman, dahulu beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Maka itu saya rasa sudah level tertinggi dari puasa sunnah. Maka tidak perlu lagi kalau menurut saya kita meniatkan puasa yang lain, cukup. Karena kan Nabi memberikan opsi. Ya Rasulullah, saya sanggup puasa. Kata Rasul kepada Abdullah bin Umar, ya puasa sebulan 3 kali. Oh, saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Oh, puasa 2 hari sekali. Saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Puasa Senin Kemis. Saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Oh, ya sudah puasa 2 hari sekali. Saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Ya sudah puasa Daud. Sebenarnya kalau kita baca hadisnya, itu pada konteks pilihan. Ya kalau kita sudah melakukan puasa Daud, itu sudah pada level yang paling maksimal. Kalaupun kita mencukupkan dengan niat puasa Daud, wallahu a'lam bishawab, itu sudah lebih dari cukup. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seandainya kita baru datang ke masjid untuk melakukan salat maghrib atau isya, sedangkan semua orang sudah selesai melakukan salat berjamaah, maka kita dapati beberapa orang yang masih melakukan salat sunnah ba'da maghrib. Kemudian apakah boleh kita jadikan orang yang sholat sunnah tersebut sebagai imam kita dengan niat kita sholat wajib? Kemudian apakah orang yang sholat sunnah tersebut harus merubah niatnya? Kemudian apakah orang yang sholat sunnah tersebut harus mengeraskan bacaan al-fatihahnya? Ya, kemudian kalau sholat baru dua, bagaimana posisi imam makmumnya? Oh, berdua ya, sholat berdua. Allah alam biswab, ya tidak, yang saya tahu dari penjelasan para ulama, sudah kita bahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya, tidak masalah seorang makmum berniat salat sunnah, kemudian imamnya berniat salat wajib. Itu tidak masalah, karena tidak disyaratkan antara imam dengan makmum harus ada ittihadun niyah, tidak disyaratkan harus begitu. Mu'az bin Jabal salat bersama Nabi SAW, sepulangnya beliau dari masjid Nabi di kampungnya, beliau diminta jadi imam. Itu menjadi dilema, maka beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah SAW, aku sudah sholat bersamamu, kemudian aku boleh lagi sholat dengan mereka atau tidak boleh? Nabi bilang, silahkan sholat lagi bersama mereka, untukmu pahala yang sunnah, bagi mereka pahala yang wajib. Ada 2 orang sahabat duduk di masjid, lalu tidak ikut sholat bersama Nabi, lalu Nabi bertanya, Kalian kok enggak ikut sholat bersama kami, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi kami sudah sholat di rumah. Enggak bisa begitu. Kalau kalian idza ataitumul masjid, kalau kalian mendatangi masjid sedangkan kalian sudah sholat di rumah, falyusalli ma'ahum, sholatlah bersama mereka, maksudnya bersama orang yang ada di masjid. Ya jangan kalian malah duduk-duduk tidak ikut sholat, itu jadi fitnah. Ya sholatlah bersama mereka, mereka mendapatkan pahala wajib sedangkan kalian mendapatkan pahala sunnah. Lalu dijaharkan atau tidak bacaannya? Ya kalau sholat sunnah bahkan di malam hari itu dikeraskan bacaannya. Kalau di siang hari disirkan. Dan di mazhab Imam Syafi'i sebagaimana sudah kita bahas, jahar dan sir adalah sunnah. Bagaimana posisinya? Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, hadisnya sahih, bahwa Rasulullah satu ketika berada di rumah istrinya Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian Rasul sholat malam, lalu datang Ibnu Abbas menginap di rumah Maimunah, lalu berdiri di sebelah kiri Nabi sejajar, lalu Nabi pindahkan ke sebelah kanan sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin sholat jamak qasar, apakah langsung 4 rakaat atau qomat terlebih dahulu setiap akan memulai sholat? Disunnahkan qomat. Ya, tentunya dipisahkan dengan salam dan disunnahkan membaca iqamah setiap kali kita memulai sholat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tetangga kita, dia rajin sholat ke masjid, sering dengar kajian, tapi dengan tetangga kayak bermuka dua atau pilih untuk tegur sapa. Lalu dia mengadakan hajatan, yakni resepsi pernikahan anaknya sebelum hari H-nya dimulai sampai selesai di rumahnya mengadakan karaoke sampai 3 hari 3 malam. Tiga hari dua malam. Enggak suara yang ada suara yang sangat kencang. Yang sangat kencang pernah satu malamnya sampai hampir jam 11. Kita sebagai tetangga merasa sangat terganggu karena susah tidur, tapi kita tidak berani ngomong. Kita hanya curhat sama kita di rumah. Badan juga rasa meriang karena kurang. Apakah kami seperti bergibah dan bagaimana sikap tetangga yang seperti itu? Ini kezaliman. Ya, ini kezaliman. Ya, salah satu bentuk kezaliman adalah menyakiti tetangga. Salah satu bentuk menyakiti tetangga adalah mengganggu mereka dengan suara, polusi suara. Ini kita sebut dengan polusi suara. Itu sangat mengganggu, apalagi sampai jam 11, jam 12, mungkin ada yang baru pulang kerja, ingin istirahat, tidak bisa istirahat. Ini berbahaya. Ya, ini kezaliman. Dan kezaliman akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa ada kesalahan mereka, sungguh dia telah menanggung dosa yang besar. Oleh karenanya hati-hati. Tapi kan Ustaz, dia sudah ngaji. Oh iya, dia mungkin sudah ngaji tapi belum sampai ke bab itu. Dia sudah ngaji, sudah ikut kajian, tetapi belum sampai kepada bab yang sedang ditanyakan ini. Maka ya, seorang muslim watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Apakah boleh misalnya kita berkurban 1 ekor kambing lalu kita niatkan untuk kita sekeluarga bersama orang tua kita yang sudah meninggal? Kalau memang belum boleh, bagaimana cara lafaz niatnya? Niatnya di dalam hati ya, atau boleh diucapkan sebagaimana Nabi berkata, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal.